berlama-lama lagi. Langsung saja kita sambut host dan co-host Papa Nates yang sangat fenomenal, Vega Darwanti, Happy, dan Mas Tukul Arwana. Kita pada malam ini tema sangat luar biasa sekali, dan ini pasti untuk ya, para penggemar-penggemar dangdut itu akan nonton semuanya itu. Maupun penggemar bukan dangdut pun akan nonton juga ya. Yaitu temanya koplo mania. Apa? Pas banget ya, yang penting pikirannya enggak koplo ya. Salah, bukan yang penting pikirannya enggak koplo. Koplak. Lu tahu aja ya bahasa koplak, tahu ya. Berarti pernah merasakan kayak gitu juga. Mas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain koplak? Itu kan ada di bulan Ramadan. Koplak. Nah, kita sebelum kita ngobrol di laptop, kita mau cerita sama Mbak Uud dulu nih. Mbak Uud, gimana nih tentang koplomania ini? Kan identik dengan dangdut pantura, pantesel, ya. Lu kan iri, yang pantai selatan iri. Pantai utara ini gimana? Menurut saya waktu itu juga sudah ada koplo, Mas Tukul. Tahun 98-97 itu sudah ada koplo. Jadi koplo, dangdut koplo itu tidak hanya di Pantura, tapi di daerah-daerah juga ada. Kalau di saya kalau dengar di Pantura itu biasanya tarling. Kayak seperti ini. Kayaknya nendo rasani katon baik bayangani pikiran kula beli karuan rindu mung karo Mas Tukul. Ambira dan Nena. Kabarnya Kabar. Ini maaf nih, intervensi nih laptop nih ya. Laptop whiteboard. Iya, whiteboard. Ya laptop model zaman sekarang. Jadi setelah menikah, Mbak Uud ini merasa bahagia tiada tara. Dan sebelah kanan saya ada Tiara juga. Memang namanya Tiara. Ini tiada tara, itu ada tiara. Dan ini jarum neraka. Karena suami yang romantis, keromantisannya apa saja yang sudah dilakukan suami untuk Mbak Uun monggo. Bisa. Keromantisan apa yang didapat oleh Mbak Uun dari suami dan Mbak Uun? Tapi kena. Untuk Mbak Uut, Mbak Uut, Mas Du, Uut, Mas Pe, Mbak Ika, apa di apen? Melanjut pertinyi. Pindah di sini. Ayo Mas, kering ewer-ewer. Yang tadi, jadi setelah menikah, keromantisan apa saja nih yang dilakukan suami untuk Mbak Uun? Suami saya sebenarnya tipenya bukan pria yang romantis, Mas Lukul. Dia bukti, seperti itulah. Maksudnya tuh kasih sayang. Cuman, selesai jadi istri beliau, kebetulan kan rumah beliau kan dekat dengan Polda di belakangnya. Jadi beliau berangkat naik motor. Nanti jam berapa kali itu datang ke rumah hanya untuk peluk saya. Aduh. Ini saya lakukan dengan istri saya juga gitu. Kalau pas tanggal-tanggal 1 mesti gitu. Itu kalau boleh tahu biar apa? Ya biar keromantisannya tetap jaga. Wow. Jadi kebiasaan saya itu kalau beliau berangkat saya pasti cium tangan beliau, terus beliau cium kening saya. Mungkin dari keluarga Mas Pepi juga begitu, Mbak. Iya Mas, selalu nyium tembok terus. Rumah sendiri. Gua cium tembok gak apa-apa ya. Padahal lu mau berangkat lu cium tangan sama bini. Itu menggambarkan saya ada suami yang soleha. Soleha. Balik arah. Berbicara mengenai tema koplomania, dangdut koplo yang mulanya hanya dianggap sebagai musik pinggiran, kini menjadi booming hingga daerah perkotaan. Wow. Jadi dari desa sampai ke kota. Menurut Mbak Uun sebenarnya seperti apa sih musik dangdut koplo? Yang saya bilang tadi bahwa musik dangdut koplo itu yang dimainkan tuh biasa kendangnya. Lebih cenderung lebih energi. Iya, lebih energi. Kendangnya tuh ada apa ya, variasi-variasi yang lucu-lucu gitu ya. Pokoknya mantap ya? Gitu. Tata-tata-tata. Kadang-kadang begitu kan. Coba Jun. Bang Junet. Jun. Keren banget. Bentar. Begini loh Pak De. Ada yang salah? Kalau nanya salah ya salah banget loh. Yang main kan nol yang belakang. Loh, tapi kayak sepertinya lebih bunyinya lebih di depan. Coba sekali lagi, one more, coba dangdut koplonya seperti apa kendangannya. Luar biasa, benar-benar koplo habis. Diam. Junet, Besok gendang lu jual aja sekarang. Sakit hati. Keren. Gak nyangka. Gak nyangka lu kecilnya tuh dulu kecilnya mirip kendang lu. Kalau lah, oh tadi mau nambahin lagi Mbak Ut tentang iya. Selain koplo dominan apa lagi itu Mbak Ut? Contohnya seperti tadi iya. Ya. Jadi kita berterima kasih pada musik-musik yang daerah ya, yeah. Yang dia bisa bervariasi sekali buat musik itu tambahan-tambahannya itu yang bikin enak dan akhirnya masyarakat Indonesia pun ketagihan dengan musik koplo seperti itu. Selain Mbak Ut ya kendang apalagi lo tau koplo? Kebanyakan biasanya kendang, drum, ya. Terus sudah ya yang lain nggak berkualitas ya. Sama saja semuanya juga gitu kan. Musiknya lebih energik mas. Iya. Pernah baca ya. Kenapa katanya koplo identik dengan pantura? Karena katanya dulu konon ceritanya mas orang-orang yang bis-bis antar kota, terus pelayan-pelayan di daerah pantura, nelayan, terus apa namanya pekerja-pekerja di sana kan kalau misalnya perjalanan panjang itu ngantuk, jadi nyetel musik-musik koplo biar bikin semangat. Akhirnya dari situ koplo terkenal sampai ke wilayah-wilayah. Dari galak, kalau lagi pentas di daerah-daerah, lagu koplo favorit apa sih yang biasa dibawakan? Suka ada request khusus nggak dari penonton? Mungkin banyak mas Lupo. Jadi yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya ya, kayak apa ya? Dulu zaman dulu mabuk janda kayak gitu ya, itu kan di koplo juga. Terus maning-maning, mabuk minuman, ya. Maning-maning. Terus sekarang lagi. Dua kursi gitu kan, ada juga di koplo ini. Sekarang tiga beli lagi satu di pasar. Buat siapa? Satunya beli. Itu yang beli di pasar Blok A. Itu judul lagu. Jadi itu judul lagu. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar. Berikutnya adalah seorang pendandut asal Mojokerto yang pernah berduet dengan Mansur S. Beliau memegang teguh keorisinalan lagu dandut yang identik dengan cengkok dan warna suara yang mendayu-dayu. Langsung aja kita sambut Lilin Herlina. Yeah. kembali semangat. Mana suaranya? Balik. Selamat malam untuk Mbak Lilin. Selamat datang di Ibu Kamu. Tapi kabarnya apik, Mas. Api, ya. Namanya khusus aman jemputnya Lilin. Apa? Lilin, Mas. Tadi Lin, Herlina, apa? Namanya? Lilin. Lilin. Lilin. Lilin. Lilin itu bisa menerangi, ya. Oh. Tapi kadang-kadang dirinya sendiri hancur. Meleleh. Menerangi yang lain. Luar biasa, suaramu bagus banget. Terima kasih. Itu bulu matanya kurang setengah meter. Bisa ada main apa, sekolah keter apa namanya? Keter! Nggak yang itu ya? Saking senengnya soalnya diundang di acara yang cukup fenomenal. Betul, terima kasih. Dan saya bertemu dengan Bapak Tukul. Mungkin dia manggil Bapak itu manggilkan anak kita sendiri. Anak kita. Kamu kok bisa bulat kayak gitu ya? Dari kabar yang saya dapatkan, Mbak Lilin ini sangat terkenal di Jawa Timur. Bahkan sempat disebut sebagai Ratu Koplo Jawa Timur. Dari kabar Newsbird Ghost, burung hantu, yang saya dapat, benar nggak ini? Sebagai Ratu Koplo Jawa Timur, is that true? Kalau saya sendiri sih nggak bisa ngomong apa-apa karena nggak mungkin saya menyebut diri saya seperti itu. Cuman kebanyakan masyarakat banyak yang istilahnya ngasih julukan sendiri gitu loh, Pak. Saya di sini jadi Pak RT kali. Mbak, ini nyun sewu, maaf, mohon maaf, ini acara talk show internasional. Oh, internasional. Hostnya host fenomenal. Jangan panggil Bang. Harusnya tante. Manggilnya Pak kayak mau ngurus KTP aja. Menghargai, Mas. Hati-hati. Jadi orang-orang yang menjuluki. Ya, orang-orang sendiri gitu. Orang-orang sawah apa? Orang aring. Oh, begitu. Orang-orang yang mirip kayak Bapak gitu, gosong-gosong. Gosong-gosong katanya. Berarti ya muka saya penggorengan. Bukan, maksudnya penonton kalau dangdut koplo itu kan kebanyakan acara siang kan kepanasan tuh goyang-goyang, Pak. Ya, ya. Gosong kayak nyenengan gitu, ya. Mirip, Pak. Iya, mirip, tak apa-apa. Kamu ngomong-ngomong kesini bawa oleh-oleh enggak? Ada lagu oleh-oleh, Pak. Apa? Aku tidak minta oleh-oleh emas bermata dan juga uang. Di koplo bisa loh. Tapi aku harap engkau pulang. Kita pulang. Wow, penantannya bagus banget. Kamu apa-apa bisa. Beda sama yang sebelah sini. Berarti yang bikin rame itu bukan dia tapi kalian. Untuk Mbak Lin sebentar, Mbak Ud melayani tamu dari Jawa Timur. Jawa Timur. Sebagai pendangdut asli Jawa Timur, bagaimana respon masyarakat sana terhadap musik dangdut koplo? Oh, di sana musik koplo itu sangat apa ya, wajib dan harus. Wow. Hampir di setiap diundang acara apapun, pernikahan, bahkan sunatan. Kematian juga ada koplo juga. Kalau orang meninggal kasih koplo, mayatnya bisa juga sebentar. Nggak ada. Pertama awalnya diem tuh kakinya gerak-gerak. Terus kebayanya penutup begitu selesai baru lagi horor Minta meeting. Acara pernikahan atau undangan acara apapun, baik resmi atau enggak, acara khitanan, Pak Tukul pernah dikhitan? Saya dua kali. Sampai hilang tuh topi-topinya. Jadi acaranya harus dan mesti dikoploin. Kadang kalau tukang gendangnya lupa itu nggak koplo, penontonnya, koplo dong, gituin tuh, Pak. Tuh, Net, dengerin Net. Net, apa banyak diemnya sih? Gue kayak temen-temen tuh diemnya lebih cepat dari kalian. Diem, mending diem, Net. Sakit hati. Saya setuju dengan Mbak Lita, setuju. Saya aja kalau ada koplo tuh kak, saya lebih gerakannya tuh lebih atraktif, lebih energik gitu, lebih enak. Karena lagu sedih kan musiknya jadi rancak. Betul. Iya, mestinya kita nangis dengar lagu itu ya, tapi joget-joget ya. Kembali ke untuk Mbak Uku dan Mbak Lita. Musik dangdut koplo sering juga disebut musik dangdut panturan. Menurut Mbak Uu dan Mbak Lin, kenapa sih selalu dikaitkan dengan daerah panturan? Iya, saya juga bingung tuh. Karena saya waktu koplo itu, musik koplo itu, saya di daerah-daerah, mas, misalnya di Blitar, Mediun, ya kan, Mojokerto, Madura, terus ke Banyuwangi, Jember, daerah itu. Kalau pantura, saya sih belum pernah bernyanyi di pinggiran gitu, daerah-daerah atau pantai gitu kan. Seperti itu, daerah. Saya lebih ke daerah-daerah yang itu tadi saya sebut, ke pelosok-pelosok gitu, Mas Tuko. Jadi kalau dia dangdut koplo di pantura, kalau pengertian saya ya, dangdut pantura itu yang saya tahu tuh seperti tarling gitu. Tapi kalau dangdut koplo itu kebanyakan memang aslinya dari Jawa Timur ya. Kenapa kok bisa meludak kemana-mana? Karena sekarang ada VCD yang dimana-mana, bisa ke Kalimantan, ke Lampung. Jadi mereka penasaran, oh musik koplonya ini gitu. Dia bisa ngundang juga artisnya dari daerah itu, dari Surabaya, atau misalnya artis A, B, C diundang ke luar Jawa itu. Dari Mbak Lilin, monggo. Apa itu, Pak? Loh, kok apa itu? Pertanyaannya sama. Iya, pertanyaannya sama. Maaf, Pak, lihat wajahnya Pak Tukul jadi lupa semua. Maaf. Kayaknya ada yang kurangnya dari awal tadi ya. Kenapa, Pak? Biasanya ada cuma Sabtu Minggu, ini nggak ada ya? Ya udah, kalau begitu kamu nanti ikut syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Jangan sendiri sana. Balik, sebagai diva dangdut koplo nih, kabarnya sudah ada 425 lagu pentas yang lu Mbak Lilin bawakan di seluruh Nusantara hingga ke luar negeri. Dari sekian banyak lagu, favoritnya Mbak Lilin lagu apa? Kalau saya favorit sih, cenderung ke lagu yang banyak cengkok-cengkoknya. Misalnya, itu, Pak. Tujuh sumur. Wah, mantap. Tujuh sumur. Tujuh sumur. Gak tahu diambil orang satu di enam. Tujuh sumur. Ya. Tapi saya maunya disawer beneran. Oh iya. Ya, tadi kan sudah. Apa? Orang nyawer ngeluarin duit kasihnya penyanyinya. Sawer kantong. Itu saya perasaannya udah masuk. Mana? Coba lihat di kantong ada duit kan? Oh, ya. Cilak, ayo nyanyi me dulu mata kamu jaga sih. Musik. Oke, 100.000 rupiah dari persembahan dari. Oke, tepuk tangan untuk Lilin. Pemirsa, programnya ada seorang pendatut muda belia yang pernah booming dengan lagunya Cabe-cabean. Coba kali langsung aja kita sambut Imeme. Imeme ini pada malam hari ini. Alhamdulillah baik sekali Mas Tukul. Luar biasa. Badanmu tak lihat ini sempit, mas tempit semua. Mas tempit emang mobil. Artinya bisa set. Oh, ya. Slim ya. Sama dengan Tiara lihat ini. Oh. Ah, tahu aja yang slim-slim ya. Tadi seolah-olah lihat Tiara, padahal ngeliat yang sebelahnya. Untuk Imeme. Iya Mas Tukul. Dari tadi kita sedang bahas tentang dangdut koplo nih. Mengapa Imeme Arwana ini sering membawakan jenis musik koplo ketimbang original? Oke Mas Tukul, pertama kalinya Imeme bicara sebagai Imeme Arwana ya. Oke. Ya kalau mau selamanya juga ada. Mau me, Arwana tuh artis, wanya berwajah, nanya najong. Jangan aku. Besok sate Mister Tukul jangan. Katanya kamu susah dihubungi. Mas Rabu, Kamis, Jumat, satu aku libur. Iya. Balik libur, balik libur. Aku kapan? Kamu jual jamu di sini. Jual jamu. Mister Tukul ya. Besok, Miss Lu, ya. Besok Lombok dia jatahnya. Nanti kamu yang jatahnya maksudnya apaan? Jatah apa? Ya. Kenapa sering bawain koplo? Karena koplo itu rame. Rame Mas. Jadi bawa suasana masyarakat yang nonton tuh jadi lebih happy, jadi lebih meriah lagi itu karena musik koplo kayak gitu. Ini ngobrol yang cakep ekornya keluar. Untuk all my guest nih, untuk semua bintang tamu saya yang sangat luar biasa yang mempunyai suara bagus. Bagaimana menanggapi musik koplo yang identik dengan busana minim, sensualitas, goyangan, dan perang sawer? Monggo Mbak Puput. Kalau masalah busana itu tergantung dari si penyanyinya tersebut Mas Tukul, ya kan? Dia bisa menyanyikan dengan musik koplo dengan busana yang mungkin yang agak tertutup ya juga bisa seperti itu. Bagaimana tergantung ini kita tuh lagi menikmatin goyangannya atau musiknya. Betul. Gitu kan? Betul. Ya kan, jadi kalau kita bisa memberikan suguhannya yang lebih bagus indah itu tadi ya. Jadi kalau kostum sih buat saya kalau rapi kita gerak bagaimanapun tidak akan kelihatan. Betul. Ya kan, kalau penonton biar mengawal kayak apa juga nggak bisa karena kita bisa ngintip ya tertutup. Jadi koplo itu musiknya itu yang menggerakkan masyarakat yang pecinta dan itu ingin bergerak lagi gitu. Jadi bukan hanya pakaian minim yang ditonjolkan, tapi kualitas suara dan pemain-pemain sirkus ini yang main musik dari Mbak Lilin. Saya pribadi sih ya tergantung ke penyanyinya sendiri ya, karena di sana di Jawa Timur saya dan teman-teman banyak sekali yang nyanyi meskipun musiknya gudak-gudak pakai jep-jepan itu, meskipun musik jep. Kalau di sana itu Mas Pepi kalau dungdak dungdung itu namanya jep. Oh jep. Jangan jangan contohin jep. Jep. Tendangannya bagus banget. Iya kan? Balik ke lek. Seperti itu ya, Jep. Udah! Mana kembaliin, Mas? Lanjut. Jadi meskipun koplonya kelihatan rancak, bikin suasana rame, pakai Jep tadi. Serius amat sih Pak. Saya waktunya saya ngomong nggak diseriusin. Aku dengerin kok. Ayolah. Nggak mungkin. Loh. Kok Pak gue ini ya Pak ngelihatnya. Loh ya nggak apa-apa. Saya dengerin. Itu namanya menyimak. Terus abis gitu jadi teman-teman juga banyak yang nggak harus rono, pakaiannya juga panjang. Kan cuma musiknya aja. Bolong. Ya kalau nggak bolong nggak bisa masuk. Masa selana rapat semua terus mau balapan selana. Kalau balapan karung kan nggak ada lubang. Terus jadi kalau biasanya sih kalau sudah kebak musik koplo yang rancak meskipun penyanyinya pakai baju yang sopan terus sawerannya terus menerus itu juga nggak apa-apa aja. Suasana juga meskipun anget-anget panas-panas gitu nggak bikin suasana yang rusak apa gimana gitu. Nyawelnya pakai uang logaman apa? Pakai kerupuk. Pakai uang kertas. Uang beneran Pak di sana itu paling kalau nyawer banyak Mbak. Paling unik pakai apa selain uang? Makanan oleh-oleh nggak? Biasanya kalau ibu-ibu itu, wilayah-wilayah pantura pantai gitu, sukanya itu buah itu dirangkai gede. Ada yang buah apa? Buahan bangunan atau? Buah ada. Terus kadang-kadang uang itu dikasih pot gede gitu, dibikin bunga-bunga gede gitu dikasihkan penyanyinya sampai kadang saya kan meskipun gede banyak. Badannya Pak, tadi kan kecil pendek. Badannya Pak. Jadi kadang-kadang kebesaran sawerannya yang dikasih gede gini sama orangnya. Saking senangnya orangnya sama kopi. Ini bentuk uangnya saweran itu bermacam-macam, ada bunga-buahan, ada buah. Kalau ada di salah satu wilayah itu kadang nyawernya pakai itu batik. Di daerah Pekalongan kalau nyawer sampai penyanyinya tuh batuknya sampai segini mana nggak boleh dicopot lagi, jangan dicopot Mbak, diginiin lagi ya kalungin batik sampai gitu. Kamu keberatan sekali. Kembali karena ini dari Imemen ini iya sih paling biar nggak dibilang erotis atau segala macam, betul kata Mbak Uut ya, akal ini dari pakaian aja, terus juga nggak akan mengurangi kok, betul kata Mbak Liling. Jadi kalau misalnya memang udah suasananya apa namanya rame, terus musiknya juga udah dikasih koplo, udah dangdutan kayak gitu, udah gitu apa namanya kitanya sendiri bisa membawa masa terbawa sama suasana itu aja udah cukup sebenarnya, tanpa terus goyang pun sekarang tapi... aja terbawa sama suasana kamu. Ini menjaga badan nggak biar oh, gitu ya? Perawatannya luar biasa. Kalau merawat juga nggak jadi persoalan. Bisa. Untuk lebih menghangatkan suasini. Suasana kan di sana, di sini suasana. Oh iya benar juga ya. Kita pada malam hari ini kita sambut saja kolaborasi antara Uut Permatasari dan Lilin Herlina. Jangan dengarkan gosip orang. Menjaga keorisinalan lagu dangdut yang identik dengan cengkok dan warna suara yang mendayu-dayu harus kita lestarikan. Dan terima kasih banyak untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Mbak Wut Permatasari, Lilin Herlina, dan Imeme. Dan untuk menyemangkan dan penutup untuk di episode ini kita tampilnya. Tampilkan Imeme. Coba, coba, coba.